الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين عزكم الله بل كنا melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab fiqh al-fiqh al-muyassar fi dha'i al-kitab wa sunnah dan kita masuki bab yang ke-19 dari kitab Al-Mu'amalat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-bab al-tasi'ashar bab yang ke-19 Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat, menghidupkan al-mawat, yang dimaksud bab ini adalah hukum yang berkaitan dengan seorang yang ketika melihat tanah tak bertuan, tanah yang tidak diketahui ada pemiliknya, lalu kemudian dia memanfaatkan tanah tersebut, menanami tanaman atau yang semisalnya. Atau misalnya dia datang ke sebuah tempat, hutan belantara yang tidak diketahui penghuninya, lalu kemudian dia membebaskan hutan tersebut, menebang pohon-pohonnya dan memanfaatkan tanah tersebut dengan menghidupkannya dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Maka ini yang dimaksud dengan masalah Ihya al-Mawat. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ma'nahu wa hukmih, tentang makna Ihya'ul Mawat dan hukumnya. Ma'nahu, adapun maknanya, definisinya, al-mawatu lughatan. Al-mawat secara bahasa, huwa ma la ruha fih, yaitu yang tidak memiliki ruh, yang tidak memiliki ruh. Al-mawat dari kata maut, yaitu sesuatu yang mati, dan disebut juga maitah, sebagaimana juga disebut mautan. Mawat, mautan, maitah, mawatan, ini semua memiliki makna yang sama, yaitu sesuatu yang tidak memiliki ruh. Apabila disebutkan rajulun mautanul qalbi, rajulun mautan al qalbi, yani qalbunya mautan, mati, yani buta, maka dia tidak memahami sesuatu yang disampaikan kepadanya. Wal muradu bihi al ardu allati lam tu'mar wala malika laha, dan yang dimaksud di sini adalah tanah yang tidak dimakmurkan, tidak berpenghuni, dan tidak ada pemiliknya. Jadi tidak termanfaatkan dan tidak ada pemiliknya. Yang dimaksud al-mawat dalam bab ini, ya, tanah yang tidak diketahui ada pemilik dan tidak dimanfaatkan. Tanah liar, tanah tak bertuan, apakah tanah tersebut seperti padang pasir, gersang, atau tanah tersebut ditumbuhi dengan hutan-hutan liar, tumbuhan liar, tidak bertuan. Maka yang dimaksud dengan ihya al-mawat, menghidupkan tanah yang mati tersebut, yang tidak termanfaatkan dan tidak diketahui ada pemiliknya. Ini secara bahasa. Wa fil istilah, adapun secara istilah, huwa al-ardhul munfakkatu 'an al-ikhtisasat. Yang dimaksud ihya'ul mawat, yaitu tanah yang terlepas, al-munfakkah, yang terlepas, yang terpisah dari al-ikhtisasat wa milki ma'sum. Yang terlepas dari al-ikhtisasat. Yang dimaksud al-ikhtisasat yaitu tanah-tanah, meskipun tanah itu tidak bertuan, namun dia dimanfaatkan. Tidak diketahui siapa pemiliknya, namun dia dimanfaatkan. Seperti misalnya tanah yang tidak diketahui ada pemiliknya, namun tanah itu biasanya orang memanfaatkannya untuk membuang sampah di sana. Membuang sampah itu jadikan sebagai tempat sampah. Maka tidak ada manfaatnya, namun ada maslahatnya untuk kemaslahatan umum. Atau tanah-tanah yang disiapkan sebagai tempat parkir misalnya, tidak ada pemiliknya, namun mukhtassah, dikhususkan pemanfaatannya. Atau misalnya tanah-tanah yang dibuat untuk saluran air, untuk kemaslahatan umum, tidak ada pemiliknya, namun itu telah dikhususkan manfaatnya. Maka ini semua termasuk ke dalam kategori al-ikhtisasat yang disebutkan dalam definisi ini. Maka ihya'ul mawat yaitu al-ardu al-munfakkatu 'anil ikhtisasat, yaitu tanah yang terpisah dari al-ikhtisasat, tidak dimanfaatkan, tidak memiliki manfaat-manfaat yang khusus seperti yang disebutkan tadi. Bukan sebagai lahan parkir, bukan sebagai tempat sampah, tempat pembuangan terakhir, bukan sebagai saluran air, irigasi dan yang lain sebagainya. Jadi betul-betul tidak dimanfaatkan. Dia terlepas dari pemanfaatan. Wa milki ma'sumin. Dan terlepas pula dari kepemilikan orang yang ma'sum. Orang yang terpelihara. Maksudnya, yang terpelihara darahnya dan kehormatannya. Tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya dan dirampas hartanya. Ini yang dimaksud ma'sum dalam bab ini. Dan ma'sum dalam hal ini ada 4 jenis manusia. Yaitu muslim, kemudian kafir zimmi dari ahlu zimmah, kemudian kafir mu'ahid, dan kafir musta'min. Empat jenis ini seluruhnya disebut ma'asum. Dia seorang muslim atau dia kafir, namun dia hidup di wilayah kaum muslimin, di bawah perlindungan kaum muslimin. Atau dia mu'ahid, ada perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka untuk tidak saling menyakiti dan tidak saling menyerang. Atau kafir yang musta'min, yang meminta untuk diberi keamanan masuk ke dalam wilayah kaum muslimin lalu diberi keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Keempat jenis ini termasuk dalam keumuman ma'asum. Maka tidak termasuk dalam hal ini adalah seorang kafir harbi. Seorang kafir harbi. Kafir yang dihalalkan untuk diperangi. Maka diperbolehkan untuk diambil hartanya. Maka oleh karena itu yang dimaksud dengan menghidupkan al-mawad, yaitu yang dimaksud al-mawad adalah tanah yang tidak memiliki manfaat khusus dan tidak bertuan, yang dimiliki oleh seorang yang ma'asum, bukan milik seorang muslim atau milik seorang kafir dhimmi atau kafir mu'ahid atau kafir musta'min. Apabila tidak termasuk dalam hal ini semua, maka tanah tersebut disebut al-mawat. Tanah itu disebut al-mawat, yang diperbolehkan untuk dihidupkan, dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkannya, siapa yang menghidupkan dan menggemburkan tanahnya, maka dia lebih berhak mendapatkan tanah tersebut. Kata beliau, فَهُوَ الْأَرْضُ الْخَرَابُ الَّتِي لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مِلْكٌ لِأَحَدٍ, yaitu tanah yang rusak, yang tidak ada kepemilikan bagi seorang atas tanah tersebut. Tidak diketahui pemiliknya. Berarti kalau sudah ada pemiliknya, maka tidak boleh. Tidak boleh diklaim bahwa itu adalah milik dia. Dia yang menghidupkan. Tidak boleh kalau sudah ada pemiliknya. Namun yang dimaksud di sini adalah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan ma'asum. Dan bukan bagian dari al-ikhtisasat. Bukan bagian dari tanah yang memiliki manfaat khusus untuk kemaslahatan umum. Walam yujad fiha atharu imarah, dan tidak ditemukan padanya bekas bangunan. Tidak ditemukan, karena kalau ada bekas bangunan, berarti itu menunjukkan ada kemungkinan tanah ini bertuan. Tanah ini ada yang memiliki. Misalnya ada satu wilayah. Wilayah itu adalah wilayah peperangan yang menyebabkan banyaknya bangunan yang hancur, namun masih ada bekasnya. Selesai peperangan, lalu kemudian seorang datang. Oh, ini tanah ini kayaknya tidak bertuan, tidak ada yang memiliki. Padahal di situ ada bekas bangunan yang kemungkinan besar ada yang memiliki. Dan belum sempat untuk kembali ke tanah tersebut untuk mengambilnya dan memanfaatkannya. Aw wujida fiha atharu milkin wa imarah wa lam yu'lam laha malikun. Atau ada ditemukan ada bekas bangunan atau bekas kepemilikan, namun tidak diketahui siapa pemiliknya. Tidak diketahui pemilik dari tanah tersebut. Dalam artian tidak diketahui apakah tanah ini ada yang memiliki atau tidak. Bukan yang dimaksud di sini bahwa kita mengetahui ada pemiliknya, tapi siapa pemiliknya kita enggak tahu. Sekedar kita mengetahui bahwa tanah ini tanah bertuan, tanah yang ada yang memilikinya, maka tidak boleh kita melakukan ihya'ul mawat, menghidupkan tanah itu, lalu mengklaim bahwa itu adalah tanah milik kita. Tidak diperbolehkan. Apabila diketahui sudah ada yang memiliki, meskipun kita tidak mengetahui siapa pemiliknya. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, makna dari al-mawat yang dianjurkan untuk dihidupkan dengan cara menanaminya dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, tumbuhan dan yang semisalnya. Yang kedua, hukmuhu wa adillatuh, hukum dan dalil-dalil yang kaitan dengan hukum menghidupkan tanah yang mati tersebut. Kata beliau, wal aslu fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil dalam hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu wa laysa li'irqin zalimin haqqun. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mayitah, tanah yang mati, yaitu tanah yang mawat yang kita sebutkan tadi, yang terlepas dari al-ikhtisasat dan terlepas dari milku ma'zum, dia bukan tanah yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, tapi tanah liar, dan bukan pula tanah yang dimiliki oleh seseorang yang ma'zum. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati tersebut, maka itu adalah miliknya. Fahiyalah. Maka dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Itu adalah miliknya. Ya. Wa laisa li'irqin zalimin haqqun. Namun tidak ada hak bagi irqin zalim. Irq asal makna irq yaitu akar. Akar yang zalim. Maksudnya tidak diperbolehkan seorang ketika dia menyuburkan sebidang tanah, padahal tanah itu bertuan, ada yang memilikinya, lalu dia menanam tanaman-tanaman di situ, dia menumbuhkan pepohonan sehingga tanah itu dipenuhi dengan buah-buahan misalnya, atau tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, padahal tanah itu ada yang memilikinya, lalu dia mengklaim itu adalah miliknya. Ini saya miliki, saya yang sudah menghidupkan. Padahal ada orang datang, maaf pak, ini tanah saya. Ini buktinya, ada sertifikatnya lagi. Atau misalnya ada segel yang terpercaya, yang menunjukkan itu milik dia. Maka tidak diperbolehkan dia mengatakan bahwa itu adalah miliknya dalam keadaan tanah itu sudah dimiliki oleh orang lain. Meskipun dia menyuburkan tanah itu. Meskipun dia menumbuhkan pepohonan atau tanaman-tanaman yang lain, tidak diperbolehkan dia mengklaim itu adalah miliknya. Ini yang dimaksud oleh beliau, wa laisa li'irqin zalimin haqqun, tidak ada hak bagi tumbuhan yang zalim yang ditanami di tanah milik orang lain. Wal'irqu zalim, yang dimaksud al-irqu zalim, akar yang zalim, ayyaji ar-rajul ila ardin qad ahyaaha ghairuhu, yaitu seseorang dia datang ke sebidang tanah yang sudah dihidupkan oleh yang lainnya, sudah dimiliki oleh yang lain, lalu dia datang, fayaghrisu fiha, lalu dia menanam tanaman di tanah tersebut, ya, pepohonan, au yazra, atau menanam tumbuh-tumbuhan, tanam padi atau tanam jagung atau tanam singkong dan yang semisalnya, padahal itu sudah dimiliki oleh yang lain. Liyastaujiba bidzalikal ard, agar kemudian tanah itu menjadi hak milik dia. Tidak boleh. Apabila sudah ada pendahulu yang memiliki dan menguasai tanah tersebut. Namun jika tidak ada, maka tidak mengapa. Hutan belantara. Dia datang hutan itu, dia menebas pohon-pohonnya. Setelah itu dia mengklaim itu tanahnya. Karena dia yang menghidupkan, dia yang menyuburkan. Silakan, tidak mengapa. Seperti yang yang terjadi di banyak daerah, ya, yang masih banyak hutan-hutan yang liar, yang biasanya mereka menebang hutan tersebut, ya, sekian luasnya, lalu kemudian dia melaporkannya ke kepala desa misalnya, untuk mendapatkan bukti bahwa dialah yang membebaskan tanah itu, dan dialah yang berhak untuk mendapatkannya, memilikinya. Maka itu tidak mengapa. Waqad yakunu al-ihya mustahabban, dan terkadang menghidupkan tanah yang mati tersebut adalah perkara yang dianjurkan, mustahab. Fi hajatin nas, karena kebutuhan manusia, wad dawabi, dan hewan-hewan mereka, wa naf'ihim, dan manfaat untuk mereka. Ya, disuburkan hasilnya nanti untuk hewan-hewan misalnya, dimanfaatkan daun-daunnya dan yang semisalnya. Maka ini dianjurkan karena bermanfaat untuk orang-orang yang hidup. Apakah untuk manusia secara umum? Maka dia menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk makanan manusia atau untuk makanan hewan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahya ardan maytatan falahu fiha ajrun. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, yang tidak berpenghuni, tidak bertuan, maka dia mendapatkan pahala padanya. Wa ma akalahu al-awafi fa huwa lahu sadaqah. Dan apa yang dimakan oleh al-awafi, al-awafi jama' dari al-afiyah, yaitu setiap yang mencari makan dari hewan atau manusia, dari hewan atau manusia. Seorang petani dia menanam tanaman jagung. Jagung ini tumbuh besar. Kemudian ketika jagung ini membesar dan terlihat buahnya, dimakan oleh burung atau dimakan oleh kera, atau mungkin ada manusia yang lewat dalam keadaan dia membutuhkan, maka terpaksa dia mengambilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma akalahu al-awafi fa huwa lahu sadaqah." Apa yang dimakan oleh makhluk-makhluk tersebut dari apa yang telah dia tanam, maka itu sedekah baginya. Dia sama seperti bersedekah kepada mereka, bermanfaat. Dan itu tentunya mendapatkan ajr, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah bin Jundub dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.